sama tai lalatnya. Loh, kok Hu? Kenapa? Coba saya dulu ya. Lemah gemuyune tresno lan kasih sayange aku iki ra lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo aku iki aku wis rasane hati aku kira melu duweni. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Mas Ode. Tepuk tangannya buat Mas Ode mana?